بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخوانا في الدين عزكم الله، kita lanjutkan kajian tafsir surah An-Nahl. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-10 sampai yang ke-16 insyaallah taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallazi anzala minas samaa'i maa'an. Allah lah yang menurunkan dari langit air hujan. Lakum minhu syarabun. Kalian bisa menggunakan air hujan itu untuk minum. Wa minhu syajarun, dan air hujan itu juga untuk menyirami pepohonan-pepohonan. Fihi tusimun, dan dengan air hujan itu kalian juga menggunakan untuk mengembala binatang ternak kalian. Yumbitu lakum bihizza'a wazzaituna wal nakhila wal a'naba wa min kulli thamarat. Dengan air hujan itu Allah menumbuhkan untuk kalian tanaman pohon zaitun, pohon kurma, pohon anggur, dan setiap buah-buahan dan tanaman. Inna fi dzalika laayatan liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya itu semua menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang mau memikirkannya. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahara wasyamsa wal qamar. Allah menundukkan untuk kalian malam dan siang, matahari dan bulan. Wan nujumu musakhkharatun bi amri. Bintang-bintang juga ditundukkan dengan perintah Allah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun. Sesungguhnya itu semua menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berakal cerdas. Wa ma dzara'a lakum fil ardi mukhtalifan alwanu. Dan apa saja yang Allah ciptakan untuk kalian di muka bumi yang bermacam-macam warnanya. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yadhakkarun. Sesungguhnya itu semua menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mau mengingat. Wa huwa alladhi sakhkhara al-bahra litaqulu minhu lahman thariya. Dan Allah lah yang menundukkan lautan agar kalian bisa makan daging ikan segar dari lautan itu. Watastahrju minhu khilyatan talbasunaha, dan kalian bisa mengeluarkan perhiasan-perhiasan dari lautan itu untuk kalian pakai. Wata'al fulka mawahir fihi, dan engkau melihat kapal-kapal berlayar di lautan. Walitabtaghu min fadlih, dan agar kalian bisa mencari karunia Allah. Wala'allakum tashkurun, dan agar kalian mau bersyukur. Wa alqa fil ardi rawasiya, Allah Subhanahu wa taala menancapkan gunung-gunung di muka bumi. Antamida bikum, agar kalian tidak bergoncang. Wa anhara, Allah juga menciptakan sungai-sungai. Wasubulan, dan jalan-jalan. La'allakum tahtadun, agar kalian bisa menjadikannya sebagai petunjuk. Wa'alamatin, dan tanda-tanda. Wabin najmi hum yahtadun, dan mereka juga menjadikan bintang-bintang sebagai petunjuk. Barakallahu'alaikum. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahutaala fi tafsiri bidzalika ala kamali qudratillah alladzi anzala hadzal ma'a minas sahabir raqiqi allatifi. Itu semua menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah. Allah mampu menurunkan air hujan dari awan yang lembut dan tipis. Wa rahmatuhu haitsu ja'ala fihi ma'an ghaziran minhu yashrabun. Dan dengan rahmat Allah, Allah jadikan dari awan yang tipis itu keluar air yang sangat deras, yang dengan itu manusia bisa menggunakan sebagai minuman. Watasrabu mawasihim, dan digunakan untuk minuman binatang-binatang ternak mereka. Waisqawna minhu hurusahum, mereka juga bisa menggunakan untuk menyirami tanaman-tanaman mereka. Fatah arjulahu bisamarat al-kathirah wa ni'amul ghazirah, yang kemudian keluarlah untuk mereka tanaman-tanaman yang banyak dan kenikmatan-kenikmatan yang melimpah. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. أي سَخَّرَ لَكُمْ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ لِمَنَافِعِكُمْ وَأَنْوَاعِ مَصَالِحِكُمْ. Allah menundukkan untuk kalian perkara-perkara ini untuk memberi manfaat kepada kalian dan memberi banyak macam kemaslahatan. Bihaitsu la tastaghnuna anha abada, yang mana kalian sangat membutuhkan selamanya. Fa bil laili taskununa wa tanamuna wa tastarihuna, malam hari kalian gunakan untuk tidur, untuk istirahat. Wabin nahari tantasiruna fi ma'ayisikum wa manafi'i dinikum wa dunyakum. Ketika siang kalian menyebar di muka bumi untuk mencari ma'isyah, untuk mencari manfaat agama dan dunia kalian. Wabis syamsi wal qamar minil dhiya'i wal nur wal israqi. Dan dengan adanya matahari dan bulan, dengan cahaya dan sinar, al israq juga sinar, ya. Wa islahil asjar wa thimar wa nabat, untuk memperbaiki kualitas pohon-pohon dan tanaman serta tumbuhan. Wa tajfifir rutubat, dan untuk mengeringkan barang-barang yang basah. Wa izalatil burudah ad-dharah lil ardi walil abdan, dan untuk menghilangkan cuaca dingin yang membahayakan baik untuk bumi maupun untuk badan manusia. Wa ghayru dhalika min ad-daruriyyati wal hajiyat at-tabi'ah li wujudi syamsi wal qamar, dan yang lain dari itu, dari kebutuhan-kebutuhan pokok yang semua itu dengan keberadaan matahari dan bulan. Wafihima wafin nujum minazzinati lissamai wal hidayah. Matahari dan bulan dan juga bintang-bintang menjadi hiasan langit dan untuk petunjuk. Fi dhulumatil barri wal bahr, fi dhulumatil barri wal bahri, petunjuk ketika kegelapan daratan dan lautan. Wa ma'rifatil awqat, untuk mengetahui waktu-waktu. Wa hisabil azminah, untuk perhitungan waktu. Ma tatanawwa'u dalalatuha wa tatasarrafu ayatuha, yang ini semua menunjukkan bermacam-macam kegunaan dan juga digunakan untuk menunjukkan perubahan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, itu tanda-tanda kebesaran Allah. Walihada jama'ah fi qawli inna fi dalika la ayati liqaumi yaqilun. Oleh sebab inilah semua itu Allah kumpulkan dalam firman-Nya. Sungguh itu semua menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah untuk kaum yang berakal cerdas. Aidimal lahum uqulun yastamirunaha fit tadabburi wa tafakkuri fima hiya muhayyatun lahu musta'addatun. Bagi orang yang memiliki akal yang digunakan untuk memikirkan dan merenung, yang memang akal diciptakan dan disediakan untuk itu. Ta'kilu ma tarahu wa tasma', memikirkan apa yang dilihat dan apa yang didengar. La kanadoril ghafilina alladina hadduhum minan nadori haddol baha'imi allati la aqlalaha. Tidak seperti pandangan orang-orang yang lalai, yang memang bagian mereka ketika melihat ayat-ayat Allah itu seperti binatang-binatang melihat itu semua. Tidak ada yang dipikirkan sama sekali. Wa ma da'alakum fil ardi mukhtalifan alwanu inna fi dhalika laayatin liqaumin yadhakkarun. Ai fi ma da'a Allahu wa nasara lil ibad min kulli ma ala wajil ardi min hayawanin wa asjarin wa nabatin wa ghairi dzalik mimma tahtalifu alwanuhu wa tahtalifu manafi'uhu ayatun ala kamali qudratillahi wa amimi ihsanihi wa si'ati birrihi wa annahu alladhi la tambaghi al-ibadatu illa lahu wahdah la syarikalah. Apa yang Allah ciptakan dan apa yang Allah sebarkan untuk hamba-hambanya dari semua yang ada di permukaan bumi, baik yang berupa hewan, pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan, dan yang lain yang beraneka ragam warnanya, beraneka ragam manfaatnya, itu semua tanda kekuasaan atas kesempurnaan kekuasaan Allah, atas keluasan kebaikan Allah, keluasan kebajikan Allah. Dan itu semua menunjukkan tidaklah pantas ibadah kecuali hanya untuk Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Liqaumi yadzakkarun ayastahdiruna fi dzakiratihim ma yanfa'uhum minal ilmin nafi' wa yata'ammaluna ma da'ahumullahu ila at-ta'ammuli fi hatta yatadzakkaru bidzalika ma huwa dalilun 'alaihi. Itu semua tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mau ingat, yakni mereka fokus untuk mengingat apa yang bermanfaat untuk mereka berupa ilmu yang bermanfaat, merenungi apa yang diserukan oleh Allah untuk direnungkan sehingga mereka dengan itu bisa ingat bahwa ternyata itu merupakan dalil atas kekuasaan Allah. Wa huwallazi sahharal bahra litaqulu minhu lahman tariya wa tastahriju minhu hilyatan talbasunaha wa taral fulka mawahira fi wa litabtahu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Ai huwa wahdahu la syarikalah alladhi sakhkharal bahra wa hayya'ahu limana fi'ukum al-mutanawwi'ah. Hanya Allah saja, tidak ada sekutu baginya, yang mampu menundukkan lautan, yakni menundukkan lautan agar bisa kalian gali manfaatnya yang bermacam-macam. Lita'kulu minhu lahman tariyah wa huwa as-samaku wal hutu alladhi yastadunahu minhu, agar kalian bisa memakan daging segar dari lautan itu, yakni daging ikan yang mereka pancing atau mereka jala darinya. Wa tastahrijuna minhu khilyatan talbasunaha fatazidukum jamalan wa husnan ila husnikum. Kalian juga mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kalian pakai sehingga kalian semakin tampan dan semakin bagus padahal kalian sudah bagus. Wa taral fulka ay as-sufuna wal marakiba mawakhir fi aitam kharul bahra al-ujaja al-ha'ila fi muqaddamiha hatta tasluka fihi min qatarin ila akhar tahmilul musafirina wa arzaqahum wa amtiatahum wa tijaratihim allati yatlubuna biha al-arzaqa wa fadalallahi alaihim. Engkau juga melihat kapal-kapal yang berlayar di lautan, yakni berlayar di lautan yang penuh dengan ombak sehingga bisa berjalan di lautan itu dari suatu daerah ke daerah yang lain, mengangkut para musafir, mengangkut rezeki-rezeki mereka, perlengkapan mereka, dan barang dagangan mereka, yang dengan itu mereka mencari rezeki dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Wala alaikum tashkurun alladhi yastara lakum hadhihi al-asya'a wa hayya'aha wa tasnauna 'ala Allahi alladhi manna biha falillahi ta'ala alhamdu wasyukru wasthana'u haitsu a'tal ibada mimma salihihim wa manafi'ihim fawqa ma yatlubuna wa a'la ma yatamannauna wa atahum min kulli ma sa'aluhu la nuhsi sana'an alaih bal huwa kama asna ala nafsi. Agar kalian mau bersyukur kepada Allah yang memudahkan untuk kalian semua urusan ini, agar kalian memuji Allah yang telah memberi karunia itu semua. Hanya bagi Allah Ta'ala pujian, syukur dan pujian. Allah telah memberi hambanya untuk kemaslahatan mereka dan manfaat mereka melebihi permintaan mereka, lebih tinggi daripada yang mereka harapkan. Bahkan Allah memberi mereka semua permintaan mereka. Kita tidak mampu menghitung pujian untuk Allah, bahkan sebagaimana Allah memuji untuk dirinya. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anhara wa subulan la'allakum tahtadun wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Ay wa alqa Allahu ta'ala li ajli ibadi fil ardi rawasiya wa hiya al jibalul idamu li'alla tamida bihim wa tattaribu bil khalqi fayatamakkanuna min harthil ardi wal binai wassairi alaiha. Allah Subhanahu wa ta'ala menancapkan untuk hambanya di muka bumi ini rawasiya, yakni gunung-gunung yang besar, agar mereka tidak goncang, agar tidak membuat goncang makhluk, sehingga mereka bisa bercocok tanam di muka bumi, bisa membangun bangunan, bisa berjalan dengan nyaman di atas permukaan bumi. Wa min rahmatihi ta'ala an ja'ala fiha anharan yasuquha min ardin ba'idatin ila ardin muttaratin ilaiha lisaqihim wa saqi mawasihim wa khurtihim anharan ala wajhil ardi wa anharan fi batniha yastahrijunaha bihafriha hatta yasilu ilaiha faistahrijunaha bima saharallahu lahum minad dawali wal alati wa nahwiha. Termasuk rahmat Allah Ta'ala, Allah jadikan di muka bumi itu sungai-sungai. Sungai itu mengalir sampai ke bumi yang jauh, ke bumi yang sangat membutuhkannya untuk pengairan mereka, untuk meminumi binatang ternak mereka, dan menyirami tanaman mereka. Ada sungai yang nampak di permukaan bumi, ada sungai yang ada di perut bumi yang mereka keluarkan airnya dengan cara menggalinya sampai mereka bisa mengeluarkan air itu. Kemudian Allah tundukkan bagi mereka timba-timba dan alat-alat yang semisalnya untuk mengambil air itu. Wa min rahmatihi an ja'ala fil ardi subulan ay turukan tusilu ila diyar al-mutanaiyah. Termasuk juga rahmat Allah, Allah jadikan di bumi ini banyak jalan-jalan, yakni jalan-jalan yang mana kalian bisa melewatinya untuk pergi ke daerah-daerah yang dituju. La'allakum tahtadun astabila ilaiha hatta innaka tajitu ardon mustabaqqatan bil jubal musalsalatan fiha wa qad ja'alallahu fiha baina manafit wa masalik lisalikin. Agar kalian bisa menjadikannya sebagai petunjuk, yakni bisa melewati jalan itu sampai-sampai engkau mendapati sebuah daerah yang penuh dengan gunung, tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan banyak celah dan jalan-jalan yang bisa melewatinya. Barakallahu fikum. Naam. Setelah kita baca ayat surah An-Nahl ayat yang ke-10 sampai yang ke-16 dan juga penjelasan dari Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahutaala dalam tafsirnya, kita bisa mengambil banyak faedah darinya. Fiha fawaid. Al-faidatul ula. Min rahmatillahi ta'ala. An anzala minas sama'i ma'an. Yakni al-matar. Min rahmatillahi ta'ala an anzala minas sama'i ma'an yakni al-matar. Di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala ialah Allah turunkan dari langit air, yakni hujan. Jadi hujan itu asalnya ialah rahmat. Nah, hujan itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalian harus bersyukur ketika Allah turunkan hujan. Jangan mengeluh, ya, karena itu rahmat. Nah, al-faidatu asarnya manafi'ul matar kathiratun. Manafi'ul matari kathiratun. Manfaat hujan itu banyak sekali. Minha, syarabun linnasi. Di antaranya ialah sebagai minuman bagi manusia. Nah, ini kalau orang dulu ini biasa kalau hujan itu ditadah pakai gentong-gentong gitu, ya. Nah, habis itu dibiarkan kotoran-kotoran dari genteng itu mengendap. Setelah bening direbus untuk minum, ya. Nah, di berbagai negara menggunakan teknologi penyimpanan air hujan di bawah rumah-rumah mereka. Jadi kalau bangun rumah itu pondasinya dibikin tinggi, ya. Itu dipakai tandon besar di bawah. Habis itu baru lantai. Itu nanti hujan turun langsung dialirkan ke situ. Nah, jadi bisa untuk masak, untuk minum, ya. Nah, secara gratis. Barakallahu. Apalagi kalau di daerah-daerah yang masih seger, ya, masih banyak pepohonannya, atau daerah pegunungan, itu kualitas air hujannya bagus. Tapi kalau di daerah-daerah industri seperti daerah Gresik, ya, ini sudah campur dengan asap-asap pabrik, ini jadi kualitas air hujannya jadi apa ini? Jadi berkurang. Nah, itu akibat ula-ula manusia sendiri. Tapi hukum asalnya air hujan itu bagus untuk apa ini? Minuman. Manfaatnya. Wa minha sya'abun. Lil asjari wan nabat. Air hujan juga menjadi minuman atau nutrisi untuk pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan, ya. Nah, ini ada sawah yang menggunakan tada hujan. Jadi para petani mereka tidak melakukan pengairan atau irigasi tada hujan, karena turunnya hujan teratur dan mereka sudah hafal kebiasaan di tempatnya, ya, sehingga mereka mengandalkan air hujan itu untuk pengairan sawahnya, namanya tada hujan. Nah, kalau ada sawah yang tada hujan, ini zakatnya lebih banyak daripada yang pakai pengairan. Kalau pakai pengairan, pakai biaya irigasi, ya, iuran untuk diesel dan yang lain, itu zakatnya 5%. Ya. Tapi kalau tada hujan, zakatnya 10%. Dua kali lipat. Kenapa? Ya tinggal nanam kemudian nyantai gitu, ya, digupuk sambil lihat burung-burung, sambil makan pohong, makan jagung gitu, ya. Enggak pakai nyiram-nyirami, ya. Nah, itu termasuk manfaat air hujan. Taib. Wa minha sya'abun lil mawasi. Air hujan itu juga digunakan untuk minuman binatang-binatang ternak. Mawasi. Disebut mawasi itu kalau makanannya ialah makanan dengan rumputan, minumnya dari apa ini? Air-air hujan yang menggenang di beberapa tempat, ya. Nah, itu mawasi. Mawasi itu merupakan syarat zakatnya binatang ternak. Kalau binatang ternak tidak mawasi, maka enggak ada zakatnya. Misalkan kalian ternak kambing, tapi di kandang terus, dikasih makan bubur, nasi goreng, ya, dikasih suplemen redoxon, semacam-macam dia, nah, atau dikasih makanan-makanan yang beli ya instan, maka ini bukan mawasi, nggak ada zakatnya, habis pada makanan mereka. Ini bukan mawasi, ya nggak ada zakatnya. Yang ada zakatnya itu, nah itu kalau pagi keluar kandang dikembalakan sama pengembala. Di padang rumput makan, terus minumnya itu dari air-air hujan yang menggenang ya. Nah, di lembah-lembah atau di beberapa tempat yang agak cekung ya. Maka ini mawasi, ini ada zakatnya. Itu penting itu dalam bab fikih. Di antara syarat zakat binatang ternak harus mawasi. Kalau tidak mawasi, enggak ada zakat. Nah, sekarang itu karena sawah-sawah atau padang rumput semakin jarang ya, dipakai perumahan, dipakai hotel, dipakai gedung-gedung tinggi dan luas, mall dan lain-lain. Akhirnya para peternak kambing dan lain sebagainya itu ya bikin kandang. Terus kambing itu gak pernah kemana-mana. Terus di kandang itu aja. Makanya gimana? Cari rumput susah. Cari apa namanya, daun-daunan susah. Nah, ya itu. Akhirnya beli makanan apa? Instan. Nah, itu gak ada zakatnya. Karena tidak termasuk mawasi. Barakfik. Taib. Itu diantara manfaat air hujan. Al-faidah itu as-salisah. Faidah yang ketiga. Min rahmatillahi ta'ala. An sahhara lana al-layla wan-nahar. Termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala ialah Allah menundukkan untuk kita malam dan siang. Selanjutnya. Fa bil laili tasqununa wa tanamuna wa tastarihuna. Wabin nahari tantasiruna fi ma'aisikum wa manafi'i dinikum wa dunyakum. Itu lihat dalam tafsir ya. Fabil layli taskununa watanamuna watastarihuna wabin nahari tantasiruna fi ma'aisikum wa manafi'i dinikum wa dunyakum. Ini termasuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tundukkan untuk kita malam dan siang. Adanya malam kita bisa apa ini? Tidur, bisa istirahat, ya. Nah, ini masya Allah. Manusia yang normal itu kalau malam digunakan istirahat untuk tidur. Nah, ini kalau sampai malam itu enggak bisa tidur karena sakit atau yang lain, benar-benar menyiksa. Apalagi dalam waktu yang lama, maka akan menimbulkan banyak dampak negatif untuk kesehatannya. Ya. Kayaknya kalau orang itu malam kok melek, siang siangnya tidur ya, malam melek pagi sampai siang tidur dalam waktu yang lama, maka orang ini tidak sehat, penyakitan enggak normal. Nanti kena jantungnya, kena yang lain-lainnya. Ini harus segera diubah jadwal tidurnya. Malam tidur ya. Nah, adapun siang bisa digunakan untuk apa ini? Mencari ma'isyah, untuk mencari manfaat-manfaat agama, untuk belajar ilmu ya, manfaat-manfaat dunia dan semisalnya. Itu manfaat adanya malam dan siang. Apa jadinya kalau malam terus? Wah. Kita umpamakan ya, mulai pagi mendung gelap ya, dan anggap aja seperti malam ya, sampai malam. Coba kalian rasakan ya, enak apa enggak itu? Ngantuk lagi, tidur lagi, pokoknya enggak ada gairah ya, benar-benar mati. Nah itu manfaatnya, ada pergantian malam dan siang. Nah, kita lanjutkan al-faidatu ar-rabi'ah min rahmatillahi ta'ala an tahwa'a lana as-samsa wal-qamar min rahmatillahi ta'ala an sakhara lana asy-syamsa wal qamar dia tafsir wa bisyamsi wal qamar min adh-dhiya'i wan nuri wal isyraqi wa islahil asyjari wat thimari wan nabat wa tadfifir rutubat wa izalatil burudati dharah lil ardi walil abdan wa ghairi dhalika min ad-daruriyyati wal hajiyat al tabi'ah li wujudi syamsi wal qamar. Termasuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tundukkan untuk kita matahari dan bulan. Dengan adanya matahari dan bulan, kita bisa menikmati cahaya bulan, kita bisa menikmati sinar rembulan, bisa menikmati cahaya matahari, bisa menikmati israf, yakni cahaya matahari ketika terbit. Dan juga untuk perbaikan kualitas pohon-pohonan, tanaman-tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Nah, berarti pohon, tanaman, tumbuhan itu membutuhkan apa ini? Sinar matahari, ya. Kalau tidak kena sinar matahari sama sekali, mati. Coba kalau kalian naruh pohon atau tanaman di dalam ruangan tertutup gitu ya, gak ada mataharinya, mati. Wa tadfifir rutubat, untuk mengeringkan barang-barang yang basah. Nah, kalian kalau musim hujan ini tahu rasanya betapa besar manfaatnya sinar matahari ya, pakaiannya itu gak kering ya, apalagi nyucinya pakai tangan, sudah dijemur 2 hari tapi masih belum kering. Kenapa? Gak ada panas matahari ya. seperti matahari, itu sinarnya sangat bermanfaat untuk mengeringkan barang-barang basah, apalagi yang kena ompol. Ngompol kena kasur. Nah, ini kalian cuci kasurnya, nah tambah basah, ya kan? Nah, ya, supaya enggak tambah basah bagaimana? Dijemur pakai sinar matahari. Sampai kering, sampai hilang baunya. Itu bisa menghilangkan najis. Ya. Jadi kalau kasur kena ompol, kena najis. Ya. Kalau dijemur di bawah terik matahari sampai benar-benar hilang baunya. Kalau masalah bekas petanya sih, ya walaupun dikasih air tetap ya. Nah. Itu dianggap hilang najisnya. Tidak najis lagi. Ya, itu penting. Baju kalau dicuci kemudian dijemur di bawah terik matahari itu lebih steril dari bakteri-bakteri daripada menggunakan pengering mesin. Ya. Nah. Begitu. Barakallahu fikum. Ini namanya tajfifir rutubat. Apalagi yang mereka produksi kerupuk. Ini benar-benar sinar matahari sangat diharapkan ya. Ini kalau enggak ada panas matahari enggak produksi kerupuknya ya. Nah, enggak apalagi kerupuk made in Sidayu ya. Kalau enggak dijemur bantat. Tahu bantat enggak? Bantat itu ya keras, mekat gitu ya. Nah, enggak mekar. Itu kalau dimakan alot. Ya, nah ini musim-musim hujan kayak gini itu para pengusaha kerupuk pikir keras gimana supaya apa ini kerupuknya bisa kering ya. Nah, dengan asalnya kan berupa seperti bonggolan ya, diiris tipis-tipis kemudian dijemur ya. Nah, dijemur ditinggal istirahat langsung hujan puasa lagi. Manfaat sinar matahari. Barakofikum. Rumah juga begitu. Kalau tidak terkena sinar matahari, lembab, ini rumahnya enggak sehat. Makanya kalau rumahnya sehat itu ventilasinya cukup, bisa sinar matahari masuk. Sehat. Nah, kalian pakai AC terus di masjid ini. Enggak pernah dibuka jendelanya, enggak pernah kena sinar matahari. Itu sarang penyakit. Ya. Begitu. Bukan masjidnya yang sakit. Tapi jamaahnya, ya. Nah. Makanya kalau panas gitu, buka. Ya, kuman-kuman virus-virusnya itu terbakar sinar matahari sehat. Wa izalatil burudati ad-dharrah lil ardi walil abdan, dan juga berfungsi menghilangkan cuaca dingin yang membahayakan untuk permukaan tanah dan juga untuk badan. Nah, ini kalian butuh berjemur di sinar matahari ya. Nah, untuk supaya cuaca dingin atau suhu dingin di badan itu hilang. Dan sekalian kalau di musim hujan seperti ini, begitu ada sinar matahari langsung pakai berjemur ya, supaya tetap sehat badannya. Untuk Indonesia bajemur yang baik itu jam 10 sampai setengah 11 itu sinar yang paling bagus untuk bajemur. Ya, saat itu bagus. Enggak lama-lama. Ya, 10 menit, 15 menit ya. Nah. Wa ghairi dalika min ad-daruriyat wal hajiyat at-tabi'ah li wujudi syamsi wal qamar. Dan banyak kebutuhan pokok yang semuanya itu dihasilkan dari apa ini? Adanya matahari dan bulan. Sinar matahari. Ya. Nah, ini bisa dipakai untuk tenaga listrik, tenaga surya, ya. Nah, itu ada teknologi menyerap sinar matahari untuk tenaga listrik. Nah, juga untuk penggerak mobil, nah, penggerak kereta, itu namanya tenaga surya. Gitu. Jadi mobilnya dijemur begitu ya, nah, panas, terus tenaga surya tadi diserap, ya, nah, ditampung di baterai, nah, pakai. Banyak kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan keberadaan matahari dan bulan. Barakallahu. Al-faidatu al-khamisah. Min rahmatillahi ta'ala an sakhkhara lana an-nujuma. Termasuk rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tundukkan untuk kita bintang-bintang. Dia tafsir wa fin nujumi min az-zinati lis-sama'i wal hidayati fi dhulumatil barri wal bahri wa ma'rifatil awqati wa hisabil azminah. Bintang-bintang ini sebagai hiasan bagi langit. Di langit, Masya Allah, ketika suasana cerah, ya, di malam hari penuh dengan bintang-bintang. Ada bintang apa ini? Jupiter, bintang Leo, bintang-bintang, bintang apa ini? Surya, ya. Nah, wah, kelip-kelip itu indah, ya, indah, Masya Allah. Wal hidayah fi dhulumatil bari wal bahari. Bintang ini juga sebagai petunjuk jalan. Ketika orang itu berada di kegelapan daratan dan lautan. Kalau dulu kan enggak ada listrik. Ketika malam ya gelap gulita. Itu enggak tahu mana timur, mana barat. Nah, maka orang-orang zaman dulu menggunakan bintang-bintang yang ada di langit sebagai patokan. Ya, nah, itu ada ilmunya. Namanya ilmu astronomi, ya. Nah, ilmu astronomi itu ada yang boleh, ada yang enggak, ya. Yang boleh itu di antaranya menggunakan khususan bintang untuk petunjuk jalan. Khususnya ketika di laut, lautan enggak ada lampunya, ya. Nah, gelap gulita. Kalau pakai perahu, pakai apa namanya itu, perahu-perahu yang teknologinya sekarang, yang lama ya, sekarang tidak ada radarnya, lihat ya. Nah, ini mereka mau ke arah mana? Lihat bintang, begitu ya. Tapi wa ma'rifatil awqat. Nah, bintang ini juga bisa dipakai untuk mengetahui waktu-waktu. di waktu sholat, ya, dan juga waktu-waktu yang lain. Wahisa bil azminah, yaitu untuk perhitungan masa, ya. Nah, jadi bisa dipakai untuk itu semua. Itu ada ilmunya, ilmu astronomi. Barakallahu'alaikum. Al-faidatu as-sadisah, min rahmatillahi ta'ala an sakhkhara lana al-bahra termasuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tundukkan untuk kita lautan, wa fil bahri as-samak wal hud, di lautan itu ada ikan-ikan. Samak itu umum, hud itu biasa dipakai untuk ikan-ikan yang besar, ya, kan paus, ikan lumba-lumba, ikan yang macam-macam, ya. Wahilyah, wahilyah rizina, di lautan itu juga banyak perhiasan. Untuk hiasan, ada mutiara, ya, banyak perhiasan, ya, yang berasal dari dasar laut. Nah, kalau kalian menyelam, wah, akan tahu bagaimana kekayaan Allah yang ada di dasar laut. Wa ta'al fulka mawakhira fi, dan engkau bisa melihat kapal-kapal berlayar di lautan. Lihamlil musafirina wa arzaqihim wa amtiatihim wa tijaratihim. Lihamlil musafirina wa arzaqihim wa amtiatihim wa tijaratihim. Untuk mengangkut para musafir, rezeki-rezeki mereka, peralatan mereka, dan barang dagangan mereka. Ini semuanya Allah tundukkan. Kalau enggak ditundukkan, maka kapal-kapal itu akan terbalik. Nah, lautan itu dalam, ya. Ombaknya juga kadang tinggi, gelombangnya juga tinggi, ya. Ini kalau tidak ditundukkan oleh Allah, maka kapal-kapal itu enggak bisa untuk melintas di lautan. Naam. Barakallahu fikum. Al-faidatu as-tabi'ah min rahmatillahi ta'ala an alqa fil ardi rawasiya wahiya al-jibalu al-idham fayatamakkanuna min harthil ardi wal bina' wassayri 'alayha fayatamakkanuna min harthil ardi wal bina'i wassayri 'alayha. Tamasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah tancapkan di muka bumi ini rawasiya, yakni gunung-gunung yang besar, sehingga mereka bisa bercocok tanam, bisa membangun bangunan, bisa berjalan dengan nyaman di atas permukaan bumi. Jadi fungsi gunung-gunung itu yang gede-gede supaya bumi ini tidak goncang. Nah kalau gunungnya goncang, ya buminya ikut bergoncang, ya kan? Nah, barakalikum. Ini yang tinggal di dekat-dekat pegunungan, ya, apalagi Gunung Merapi yang masih aktif, ya. Ketika gunungnya meletus, maka akan bergoncang yang ada di sekitarnya, ya. Nah, barakalikum. Ini manfaat gunung kok sampai diciptakan oleh Allah besar-besar itu, ya, sebagai pasak, sebagai paku bumi, ya, supaya buminya enggak goncang, kita bisa bercocok tanam, bisa bangun bangunan, bisa jalan dengan nyaman di atas permukaan bumi. Taib. Al-faidatu as-samina min rahmatillahi ta'ala an ja'ala fil ardi anharan ala wajhil ardi wa anharan fi batniha tamato ahmad Allah subhanahu wa ta'ala ialah Allah jadikan di bumi ini sungai-sungai, sungai yang ada di permukaan bumi dan sungai-sungai yang ada di perut bumi. Kalau yang di permukaan bumi itu ya sungai-sungai yang kita lihat itu, ya, seperti Bengawan Solo, ya, nah, yang sekarang lagi meluap. Daerah-daerah sekitar banjir. Bengawan Solo. Ada sungai Musi, ya, ada sungai-sungai yang lain, sungai Nil, ya. Nah, itu yang di permukaan bumi. Adapun sungai-sungai yang ada di perut bumi, ini ialah sumber-sumber air yang ada di perut bumi. Jadi di perut bumi itu, ini ada banyak lapisan air, ya. Kalau ngebor begitu, nah, butuh airnya macam-macam. Semakin dalam, kalau sampai ke sungai yang ada di perut bumi, namanya artesis. Wah, ini. Maka sumbernya besar. Ya, tidak pernah habis. Bismillah. Nah, sungai di dalam perut bumi. Fungsinya apa sungai-sungai itu? Wah ini, sungai-sungai ini biasanya dialihkan untuk pengairan atau irigasi. Ya, makanya daerah Sungai Nil itu subur karena ada Sungai Nil. Termasuk yang ada di sekitar Bengawan Solo, subur-subur ya. Nah, pokoknya yang ada di sekitar sungai-sungai itu subur-subur, bisa dialihkan untuk pengairan sawah dan lain sebagainya. Ini semuanya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Karena kita membahas surat An-Nahl. Surat An-Nahl disebut apa ini? Surat An-Ni'am, surat yang menjelaskan tentang banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sampaikan tadi itu berbagai macam nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya Allah berikan untuk kita semua, untuk kita nikmati. Tujuannya apa? Agar kita semakin yakin bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang layak untuk diibadahi. Hanya kepada Allah kita apa ini? Beribadah. Dan kita menjadi hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jika semua itu disyukuri, maka kita akan mengalami kenikmatan hidup yang barokah. Tapi kalau dikufuri, nikmat-nikmat itu akan menjadi malapetaka bagi kita semuanya. Allah jadikan hujan yang asalnya rahmat bisa menjadi adab. Allah jadikan gunung-gunung yang asalnya rahmat menjadi malapetaka. Begitu pula lautan, begitu pula sungai-sungai. Oleh sebab itulah kita harus pandai-pandai bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Ya, nah, ingat semuanya itu kita jadikan sebagai apa ini? Dalil dan bukti kebesaran Allah. Agar kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melihat itu semua seperti binatang melihat itu semua. Itu tidak ada kesimpulannya sama sekali, enggak ada yang dipikirkan sama sekali, ya. Hanya untuk indah-indahan saja. Cepat foto indah, kenang-kenangan pernah di sini. Nah, ini pernah tidur di puncak gunung. Tidur sampai subuh, kesiangan. Ya. Tidur sampai bangun jam 11 siang. Ngapain tidur di situ, ya? Mending tidur di sakan, enak. Ya, ada yang bangunkan, ya. Nah. Ya. Nah. Wah, ini untuk tadabur alam, ya. Tadabur alam atau lari dari kewajiban, boleh, tapi tidak boleh melalaikan kewajiban, ya. Nah, kita menjadikan itu semuanya sebagai bentuk tadabur tafakur, ya, bukan untuk senang-senang semata. Nah, wallahu ta'ala bisawab, jazak khair atas ta'awunnya, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.